Baik, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Wa min huna yu'lam anna ittikhadha asy-syufa'a wa raja'a syafa'atihim bi talabiha minhum syirkun billah. Ini kesimpulan yang kemarin sungguhnya. Dari sini diketahui bahwa mengambil perantara, pembela-pembela, atau mengharapkan syafaat dengan meminta kepada orang-orang yang telah mati, itu adalah kesyirikan. Kama taqaddama bayanuhu fil ayatil muhkamat. Sebagaimana telah lewat keterangannya tentang ayat-ayat al-muhkamat. Dan sudah kita bacakan ayatnya, lillahi syafa'atu jami'an. Apa makna atau apa maksud ayat ini? Kita lihat pembicaraan sebelumnya, ayat-ayat sebelumnya. Kita lihat ayat-ayat setelahnya. Mengapa Allah menyatakan lillahi syafa'atu jami'an? Milik Allah syafa'at seluruhnya. Karena musyrikin jahiliyah, mereka menyembah Latta, yang nyatanya kuburan orang saleh, adalah dengan harapan bahwa orang saleh tadi akan memberikan syafaat. Maka dikatakan syafaat itu milik Allah, bukan milik dia. Sehingga jelas ayat ini berkait dengan mereka-mereka yang meminta ke kuburan orang saleh atau ke kuburan orang wali-wali dan sebagainya. Maka ayat ini mengenai mereka bahwa syafaat itu milik Allah. Jangan meminta pada kuburan. Qala al-musannif rahimahullah wa qala ibn al-qayyim qala ghayru wahidin min as-salaf lamma matu akafu ala quburihim thumma sawaru tamathilahum thumma tala alaihim al-amadu fa'abaduhum. Kata musannif rahimahullah, berkata ibn al-qayyim rahimahullah, berkata tidak satu dari kalangan salaf, artinya banyak, tidak hanya satu, غير واحد من السلف, bukan hanya satu saja dari kalangan salaf yang berkata bahwa mereka ketika mati, maksudnya mereka adalah Wad, Suwa', Yaghuts, Ya'uq dan Nasr, masih membahas ayat Allah dalam surat Nuh. La tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghuts wa la ya'uq wa nasr. Jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Jangan kalian tinggalkan Wad, Suwa, Yaghuts, Ya'uq, dan Nasr. Kata Ibnu Qayyim, tidak satu saja dari kalangan salaf yang berkata bahwa ketika mati orang-orang tersebut, karena itu adalah asma'u rijalin salihin, nama-nama tadi, nama-nama orang soleh tadinya, lamma matu, ketika mereka mati, akafu ala kuburihim, mereka iktikaf di kuburannya. Apa itu iktikaf? Wa antum aqifuna fil masajid. Hah? Berdiam diri dengan niat ibadah. Berdiam diri di masjid dengan niat ibadah disebut i'tikaf. Dan musyrikin di zaman Nabi Ibrahim, Nabi Musa, mereka berkumpul di depan berhala mereka disebut ma hadhihi tamatsil allati antum laha aqifun. Berhala-berhala apa ini yang kalian akifun, beriktikaf di sekitarnya, berdiam diri di sekitarnya. Berkumpul, berdiam diri di sana untuk ibadah, memuliakan berhala. Ma hadhihi tamatsil allati antum laha akifun. Berarti mana iktikaf seperti itu? Dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa orang-orang soleh tadi ketika mati, kuburannya dijadikan tempat iktikaf, tempat berkumpul di sana untuk ibadah. Summa sawwaru tamatsilahum. Kemudian mereka membuat gambar-gambarnya, patung-patungnya. Summa tala alaihimul amad, kemudian berpanjang waktu, fa'abaduhum, akhirnya disembah. Kalau kita kumpulkan sekian riwayat yang sudah kita baca tentang Wad, Suwa', Yaghuts, Ya'uq dan Nasr, apa yang dilakukan oleh musyrikin atau oleh orang-orang tersebut kepada orang-orang soleh tadi? Ada berapa? Dari riwayat yang pertama yang disebutkan dalam sahih dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian aqwal sebelumnya, aqwal setelahnya. dari aqwal Ibnu Jarir dan lain-lainnya dalam tafsir-tafsir mereka, dan juga ucapan Ibnu Qayyim. Ada berapa? Pertama, taswir. Terus, akafu, i'tikaf, wukuf. Apa lagi? Hah? Cuma dua? Tawassul ya. Dalam riwayat siapa itu? Mereka bertawassul, ini meminta. Meminta syafaat. Raja. Apa lagi? Raja syafaat. Tawassul, hukuf, taswir. Khalas? Hadhihi hiya mazahirul ghulu. Ini semua bentuk-bentuk ghulu. Mazahir al-ghulu. Bentuk-bentuk ghulu. Kalau sampai dibentuk patungnya, dipajang gambar-gambarnya, kemudian i'tikaf di kuburannya, i'tikaf di kuburannya, menjadikannya perantara, mengharapkan syafaat daripadanya. Ini semua bentuk-bentuk ghulu. Apa akibatnya? Tala alaihimul amad, ketika waktu bertambah panjang, wa nusiyal ilmu ubidat, fa'abaduhum, akhirnya mereka beribadah kepada orang-orang saleh tadi. Beribadah kepada patung-patungnya, atau beribadah kepada kuburan-kuburannya. Kita lihat syarahnya dari ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Kalimat qala Ibnu Qayyim ay Ibnu Qayyim wa huwa al-imam al-allamah Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ayyub al-Zar'i al-Dimashqi al-ma'ruf bibn Qayyim al-Jawziyah, yang dikenal dengan Ibnu Qayyim al-Jawziyah atau Ibni Qayyim al-Jawziyah. Anaknya Qayyim al-Jawziyah. Qayyim al-Jawziyah adalah yang memiliki pondok atau madrasah. Nah, Qayyim al-Jawziyah, Qayyim artinya yang menegakkan atau membangun sebuah sekolah atau pondok atau sejenis itu, yang disebut dengan al-Jawziyah. Tayyib, berbeda dengan Ibnul Jauzi. Beberapa tulab sering kecampur, dikira Ibnul Jauzi dan Ibnul Qayyim al-Jauzi. Bukan, Ibnul Jauzi lain. Ibnul Qayyim Jauziyah adalah Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Qayyimnya mudhaf, al-Jauziyahnya mudhafan ilaih. Qayyim al-Jauziyah, pendiri al-Jauziyah. Tayyib, beliau rahimahullah yang banyak mengambil faedah dari gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan lain-lainnya. Tetapi sebelum bertemu dengan Syekhul Islam dan para ulama, para imam-imam Ahlussunnah, beliau seorang yang banyak bergelut dengan tasawuf. Sehingga barakallahu fikum, ada beberapa atau satu kitab yang diperselisihkan. Apakah itu tulisannya Ibnu Qayyim atau bukan? Atau tulisan beliau sebelum ketemu dengan Syekhul Islam rahimahullah dan para gurunya dari kalangan Ahlus Sunnah. Yaitu kitab Ar-Ruh. Kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim. Di dalamnya dia berdalil dengan mimpi-mimpi. Yang para ulama menyatakan mimpi tidak jadi dalil. Karena paling tingginya hanya kabar gembira atau peringatan. Paling tingginya hanya kabar gembira atau peringatan. Itu mimpi. Tidak bisa jadi pokok dalil. Tidak bisa jadi hujjah. Taib labas. Al-Muhim, Masya Allah, setelah beliau mengenali sunnah, beliau tulis kitab-kitab walaupun judulnya mungkin dikenal oleh tasawuf dengan istilah mereka. Seperti Madarijus Salikin. seperti kalimat Raudatul Muhibbin atau kalimat begitu, kalimat-kalimat yang sepertinya mau menerangkan wahai kaum tasawuf, salikin itu seperti ini. Qasidin seperti ini. Karena mereka punya istilah pertama salikin, nanti qasidin, sampai nanti semakin tinggi. Tingkat-tingkatan dalam tasawuf. Tetapi Ibnu Qayyim menerangkan bahwa yang namanya salik, orang yang berjalan menuju Allah Ta'ala seperti ini. Yang namanya qasidin, manhajul qasidin, itu buku beliau juga, seperti ini qasidin itu. Diarahkan kepada sunnah yang benar. Jangan sampai keliru mereka memahami tentang siapa yang salikin, siapa yang qasidin. Baik, kembali kepada kitab. Qala al-Hafidz As-Sakhawi, menerangkan tentang Ibnu Qayyim, siapa beliau? Qala al-Allamah al-Hujjah, seorang yang alim dan hujjah. Al-Mutaqaddim fi sa'ati al-ilm, beliau adalah yang terkemuka dalam luasnya ilmu. Wa ma'rifat al-khilaf, dan juga mengetahui perselisihan-perselisihan para ulama. Wa quwwat al-jinan, dan kokoh hatinya. Al-mujma alaihi bain al-muwafiq wal-mukhalif, yang keutamaan-keutamaan ini disepakati oleh muwafiq wal-mukhalif, oleh orang yang merupakan yang muwafiq, yang mencocokinya ataupun yang menyelisihinya. Artinya diakui keilmuannya oleh kawan dan lawan. Oleh kawan dan lawan. Oleh yang ikut atau oleh yang menyelisihi. Semuanya mengakui keilmuan Ibnul Qayyim rahimahullah. Sahibut Tasanif, sadnya yang dipanjangkan dengan alif, bukan haknya. Ini dalam buku saya, salah cetak. Sahabut Tasanif. Harusnya Sahibut Tasanif. Pemilik, penulis, kitab-kitab. Yang sairah, yang sangat banyak. Wal mahasinil jammah, dan pemilik sifat-sifat yang bagus, yang sangat banyak. Mahasin, sifat baik, al-jamma yang sangat banyak. Mata sanata ihda wa khamsin wa sabi'imi'ah, beliau meninggal pada tahun 751. Apa ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah? Qala ghairu wahidin minas salaf, kata beliau, tidak satu orang dari kalangan salaf yang berkata. Wa huwa bima'na ma zakarahu al-Bukhari, yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim adalah riwayat atau makna yang terkandung di dalam apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam hadisnya, dan juga oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya. Illa annahu dzakara uquf, hanya saja dalam ucapan Ibnu Qayyim disebutkan uquf, dalam riwayat lain tidak disebutkan uquf. Ala quburihim, akafu ala quburihim. Illa annahu dzakara 'uqufahum 'ala quburihim qabla taswirihim wa tamatsilihim. Hanya saja dalam riwayat Ibnu Qayyim atau dalam riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ada kalimat 'uquf, mereka beriktikaf di kuburan-kuburan orang soleh tadi, dan baru kemudian disebut atau digambar-gambar-gambarnya dan patung-patungnya. Wa dzalika min wasa'il syirik, dan semua itu merupakan perantara-perantara kepada kesyirikan. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, sekian banyaknya. Semuanya wasail. Wasail. Jalan-jalan menuju kesyirikan. Bal huwa syirik. Bahkan ada yang sudah jatuh dalam syirik. Yang mana? Raja dan tawassul. Karena uquf lillah termasuk uquf. Karena uquf lillah fil masajid ibadah. Karena i'tikaf di masjid-masjid ibadah. Kalau i'tikaf di selain masjid, berarti memalingkan ibadah tersebut kepada selain Allah SWT. Yang namanya i'tikaf kalau untuk Allah, ya di masjid Allah. Kalau untuk Allah, maka di masjid Allah. Kalau di kuburan, untuk siapa? Kalau mereka menjawab, untuk Allah, ya di masjid Allah. Oh enggak, Bukan, ini untuk memuliakan orang yang mati ini. Berarti bukan untuk Allah. Ya bukan, berarti syirik. Tinggal pilih. Kalau untuk Allah, salah tempat. Kalau untuk Allah, salah tempat kamu. I'tikaf itu di masjid. Wa antum aakifuna fil masajid, kata Allah. Ketika kalian beri'tikaf di masjid-masjid. Kalau untuk selain Allah, maka itulah yang dikatakan kesyirikan. Karena i'tikaf merupakan ibadah. Fa'idha'akafu alal kubur. Kalau i'tikaf di kuburan-kuburan, sara'ukufuhum ta'ziman wa mahabbah. Maka i'tikafnya berarti penghormatan, pengagungan kepada orang tersebut, kepada si mati. Dan itu ibadah laha. Dan itu berarti ibadah kepada kuburan tersebut atau kepada orang yang dikubur. Qauluhu. Tsumma tala 'alaihimul amad fa'abaduhum. Kemudian berpanjang waktu, akhirnya diibadahi. Ay. Tala 'alaihimuz zaman. Al-amad artinya zaman. Wa sababu tilka al-ibadah al-musil wal-musil ilaiha huwa ma jara min al-awwalin. Penyebab ibadah tadi, penyebab kesyirikan tadi yang sampai ke sana, penyebabnya apa? Ma jara min al-awwalin. Penyebabnya adalah apa yang terjadi dari generasi pertamanya. Walaupun generasi pertamanya hanya membangun kuburan, hanya membuat patungnya, hanya apalagi, tetapi setelah generasi itu mati, datang generasi berikutnya, kemudian abaduhum. Tapi mereka yang musyrikin. Tetapi kita jawab, kalian yang menyebabkan. Kalian yang bangun kuburannya menjadi seperti masjid. Kalian yang bikin patung-patungnya. Kalian yang bikin gambar-gambarnya. Maka kalian penyebab. Wasilah. Yang membawa mereka berbuat kesyirikan-kesyirikan. Aima jara minal awwalin. Penyebabnya adalah apa yang terjadi dari generasi pertamanya. Apa saja? Minat ta'zimi fil ukuf. Mengagungkan berlebihan sampai beriktikaf di kuburan-kuburannya. Wa nasba suwarihim, dan memasang patung-patungnya. Fi majalisihim, di majlis-majlis mereka. Fasarat bidhalika awthanan tu'bad. Akhirnya jadilah patung-patung tadi berhala yang diibadahi. Jadilah kuburan-kuburannya tempat ibadah. Jadilah kuburan-kuburannya sebagai sesembahan selain Allah SWT. Kama tarajjama bihil musannif rahimahullah. Sesuai dengan apa yang disebutkan oleh musannif dari judulnya. Rahimahullah. Apa judul babnya? Bab. Anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwal ghuluw fis salihin. Bahwa penyebab syiriknya anak Adam dan penyebab mereka meninggalkan agama mereka adalah ghulu, berlebih-lebihan terhadap orang saleh. Sadaq, rahimahullah. Benar sekali ucapan beliau dalam judul bab, rahimahullah. Karena dalilnya sangat jelas di dalam surat Nuh. Qala fa kafaru bi'ibadat fa innahum taraku bidhalika dinal Islam. Maka mengapa dikatakan cocok judulnya? Karena dengan kesyirikan-kesyirikan tadi, semakin besar, yang akhirnya mereka keluar dari agama. Taraku bidhalika dinal Islam. Akhirnya mereka meninggalkan agama Islam. Alladhi kana ula'ika alaihi qabla hudusi wasaili hadha syirik. Yang mereka sebelum terjadi wasilah-wasilah tadi, dan sebelum terjadi kesyirikan, tadinya muslimi. Kemudian setelah ada wasilah-wasilah, ada jalan-jalan kesyirikan, mereka terjerumus di dalamnya, sampai kemudian terjatuh dalam syirik besar yang ujung-ujungnya keluar dari agama. Fakafaru bi'ibadati tilka suwar. Akhirnya mereka kafir dengan beribadah kepada gambar-gambar. Akhirnya mereka jadi kafir karena menyembah patung-patung. Menyembah Lata, Uzza dan Manat. Lata-lata modern. Uzza-Uzza modern. Manat-Manat modern. Karena baru-baru sekarang, tapi bentuknya sangat mirip. Seperti Lata, Uzza. Wahada. Awal syirik. Hadatsa fil ard. Dan inilah awal pertama kesyirikan yang terjadi di muka bumi. Awal terjadi kesyirikan di muka bumi adalah di zaman kaum Nuh. Di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Dan Nabi Nuh alaihi salam adalah rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan mereka ke dalam tauhid. Bagaimana dengan Adam? Hah? Bukankah itu rasul pertama? Mereka ala tauhid. Maka dikatakan nabi para anbiya. Tapi rasul yang pertama adalah Nuh alaihi salam. Karena kesyirikan yang pertama terjadi adalah di zaman kaum Nuh. Sampai diutusnya Nuh untuk mengajak mereka kembali ke dalam tauhid. Qala al-Qurtubi, berkata Imam al-Qurtubi rahimahullah. Wa innama sawwara awailuhum as-suwar liyata'assaw biha. Sesungguhnya mereka awailuhum, orang-orang pertamanya, generasi pertamanya menggambar gambar-gambar tersebut, menggambar orang-orang solehnya atau membuat patung-patung orang solehnya, asal muasalnya liyata'assaw biha, hanya ingin meneladani. Ketika kita belajar, kita melihat patungnya Syekh Fulan di sini, Imam Fulan, patungnya Imam Ahmad, Imam Syafi'i, kita belajar semangat. Mengapa? Lihat imam kita. Apa kita enggak bisa seperti mereka? Yata'assaw, mengambil uswah. Yata'assaw dari kata uswah. Mengambil teladan dari mereka. Itu tujuan pertamanya. Berarti tujuannya baik. Tetapi apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu? Wa kam min muridinil khair la yusibah. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tetapi tidak mendapatkan. Artinya ingin saja belum cukup. Niat baik belum cukup. Harus benar. Jalannya baik. Kalau niat baik tapi caranya salah, maka tetap salah. Tetapi saya niatnya baik. Maka barakallahu fikum. Disebutkan ketika Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengingkari kemunkaran, kebid'ahan yang terjadi di masa itu. Melihat mereka berzikir dengan kerikil. Subhanallah. Dari sini dipindahkan ke sana. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ditendang oleh beliau. Berantakan kerikil tadi. Sambil berkata, sungguh bejana-bejana minumnya Rasulullah SAW belum pecah. Dan pakaian-pakaian Rasulullah SAW belum usang. Karena sudah mengadakan kebid'ahan. Apa jawab mereka? Man nuridu illa khair. Kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Dijawab, wa kam min muridinil khair. Dan yusibah. Betapa banyak orang yang ingin baik, tapi tidak mendapatkan. Ingin baik, belum cukup. Ingin baik, kalau caranya salah, ya tetap salah. Maka kata Ibnu Qayyim, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, betapa banyak orang yang ingin kebaikan, tapi tidak mendapatkan. Kalau ingin kebaikan, harus menjalani jalan kebaikan. Mana jalan kebaikan? Jalannya orang paling baik, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikuti sunnah. Kalau kalian mengadakan kebid'ahan, walaupun niatnya baik, maka kita jawab dengan jawaban Abdullah bin Mas'ud. Niat baik belum tentu mendapatkannya. Siapa yang betapa banyak orang ingin mendapatkan kebaikan tapi enggak dapat. Niatnya baik tapi enggak dapat. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Kata Qurtubi rahimahullah, ini sebagai contoh berarti. Contoh orang yang yuridu al-khair tapi la yusib. Pengin baik tapi enggak dapat. Mereka membuat patung-patungnya, membuat gambar-gambarnya li ayyi syai. Alasan eh liyata'assau biha, untuk meneladani, mengenang perjuangannya, mengenang jasa-jasanya, mengenang kebaikan-kebaikannya, mengenang ilmunya, mengenang segala macam kebaikan-kebaikan dan akhlaknya ila akhir. Oh, baik sekali niatnya. Tetapi apa akibatnya? Memberi jalan untuk generasi berikutnya menjadi syirik. Memberi wasilah bagi generasi belakangan untuk menyembahnya. Liyata'assau biha wa yatadakkaru af'alahum as-saliha fayajtahidu kajtihadihim wa ya'budullaha 'inda quburihim. Mereka bikin patung-patungnya tadi hanya ingin meneladani, ingin mengingat-ingat jasa mereka, perbuatan mereka, amalan soleh mereka, agar kita bersungguh-sungguh beristihad seperti mereka. Beribadah pada Allah di sisi kuburannya agar kita ingat bahwa ini kuburan Imam Fulan yang saleh, mukmin, taqi. Maka apakah kita tidak beribadah dengan khusus seperti beliau di dekat kuburan supaya itu tadinya. Tetapi kata Qurtubi, "Tsumma khalafahum qaumun jahilu." Kemudian datang generasi berikutnya yang jahilu muradahum, yang tidak mengerti apa maksud mereka generasi pertamanya. Waswasa lahum syaitan, dan syaitan membisikkan pada mereka, anna aslafahum kanu ya'buduna hadhihi suwar, bahwa orang-orang terdahulu, pendahulu-pendahulu kalian, pendahulu-pendahulu mereka, dulunya beribadah pada patung-patung ini, meminta hujan, meminta syafaat, meminta kebaikan dunia akhirat, meminta keselamatan, meminta ini, meminta itu, menjadikannya perantara kepada Allah, ila akhiri. Tipuan-tipuan syaitan. Oleh karena itu, apa yang sudah terjadi di masa Nabi Nuh, jangan terulang di masa muslimin. Rasulullah SAW menutup pintunya. Rasulullah SAW menutup pintunya. Dengan apa? Dengan larangan membuat patung dan gambar-gambar. Ketika Nabi melihat gambar-gambar di tirainya Aisyah, beliau marah. Mukanya memerah. Sehingga Aisyah takut radhiyallahu ta'ala anha. Apa salahku ya Rasulullah? Aku minta ampun kepada Allah. Kata Nabi, penggambar-penggambar ini nanti yaumul qiyamah yu'adzabun, akan diadab oleh Allah Ta'ala. Maka digunting-gunting oleh Aisyah, dijadikan bantal-bantal. Ada dua sisi pengharaman gambar-gambar. Pertama, membuat gambar-gambarnya. Dan kedua, memajangnya. Ditirai, majangnya di tembok, majangnya di dalam, di depan orang sholat, di masjid-masjid, ada haram. Maka yang pertama dan kedua ini dua-duanya haram. Lakin as-sani a'ma minal awal. Tetapi yang kedua lebih dahsyat haramnya daripada yang pertama. Membuat gambar sudah haram. Dan itu sudah asyadda azaban yawmal qiyamah al-musawwirun. Asyaddu. Yang paling keras azabnya nanti yawmal qiyamah para penggambar-penggambar. Kemudian setelah itu diagungkan, dimuliakan, ditinggikan. Mulai. Hada a'zam min dhalik. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan larangan ini ditutup pintu-pintu menuju kesyirikan oleh Rasulullah SAW sendiri. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala ibn Qayyim rahimahullah, وما زال الشيطان يوحي إلى عباد القبور. Dan syaitan terus membisikkan kepada para penyembah-penyembah kuburan. ويلقي إليهم أن البناء والعكوف عليها من محبة أهل القبور. Syaitan terus membisikkan pada mereka bahwa membangun kuburan, i'tikaf di sisi kuburan itu termasuk mencintai yang dikubur. Termasuk mencintai orang saleh atau wali-wali yang dikubur. Au minal anbiya'i was salihin, atau nabi-nabi atau orang saleh. Setan selalu membisikkan begitu. Kamu membangun kuburannya semakin bagus, semakin mahal, semakin mentereng dengan berbagai macam hiasan-hiasan, dengan emas, dengan batu pualam, dengan kaligrafi, dengan apalagi, dengan kubah-kubah. Itu berarti mencintai orang yang dikubur tersebut. Kalau itu kuburan nabi, berarti engkau mencintai nabi. Kalau itu kuburan para wali, berarti engkau mencintai para wali. Kalau itu kuburan orang soleh, berarti engkau mencintai orang soleh. Ini yang dibisikkan oleh syaitan. Selalu. Akibatnya apa? Akibatnya kalau ada yang melarang, jangan, itu dilarang oleh nabi. Mereka akan mengatakan, kamu tidak cinta pada orang soleh. Lihat, jahatnya syaitan. Digambarkan kepada mereka dengan gambaran yang salah. Kalau bentuk-bentuk tadi membangun kuburannya, meninggikan kuburannya, i'tikaf di sisinya, dianggap itu sebagai rasa cinta pada orang saleh. Akibatnya, orang yang baik, ahli sunnah, ahli tauhid, menegur mereka karena sayang. Jangan, itu dilarang oleh Nabi. Dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang jelek. Kalian adalah orang yang tidak menghormati para wali. Kalian orang yang tidak mencintai para aulia. Kalian orang yang tidak mau memuliakan orang soleh. Ila akhirih. Apa sebabnya? Karena bisikan-bisikan tadi. Syubhat-syubhat dari syaitan. Wa anna du'a indahum mustajab. Dibisikkan pula oleh syaitan. Bahwa berdoa di sisi kuburan itu akan dikabulkan. Maka berduyun-duyun datang mereka berdoa di sisi kuburan orang saleh, di sisi kuburan para aulia, para wali, di sisi kuburan kiai, di sisi kuburan ulama. Mereka berdoa dengan khusyuk. Ketika di masjid, tidak sekhusyuk itu. Ini juga keanehan yang berikutnya. Padahal masjid dibangun untuk ibadah. Salat, i'tikaf, berdoa, berzikir, itu masjid. Dan kuburan dibangun bukan untuk ibadah. Perbedaan ini sangat jelas dari ucapan Rasulullah SAW bahwa rumah, kalau dibacakan surat Al-Baqarah, maka syaitan akan lari dari rumah tersebut. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Bacakan di dalamnya Al-Quran. Baik, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Hadis sahih, ma'ruf. Dikenal oleh semua para asatidah dan para kiai sekalipun. Mereka tahu, mereka baca. Silakan baca hadis itu. Ramaikan rumah kalian dengan salat-salat sunnah dan dengan qira'atul Quran. Jangan jadikan buyutakum kuburan, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Artinya, rumah ini adalah perlu diberi cahaya dengan bacaan Al-Quran, sedangkan kuburan bukan tempat ibadah. Itu perbedaan yang sangat jelas. Apalagi masjid, Nabi menyatakan kepada Al-Arabi, kepada Arab gunung yang kencing di masjid, ditegur oleh Nabi, diperintahkan untuk mengambil air, dituangkan ke kotorannya atau ke air seninya sampai bersih. Setelah itu diajarkan, inna hadha al-masjid tidak layak untuk kotoran dan buang air. Masjid ini untuk ibadah, untuk salat dan qira'atul Quran. Nabi yang menerangkan fungsi masjid. Tapi dengan syubhatnya syaitan bahwa ibadah di sisi kuburan lebih afdal, syubhatnya syaitan bahwa ibadah di sisi kuburan lebih khusyuk, doanya lebih dikabulkan, hanya mereka berduyun-duyun meramaikan kuburan dan menyepikan masjid. Akhirnya mereka tidak semangat ke masjid. Karena doa di kuburan lebih makbul. Lebih khusyuk, kata mereka. Tsumma yanquluhu min hadhihi al-martabah ila ad-du'a'i bihi. Walaupun belum jatuh pada syirik ketika itu. Karena doanya masih kepada Allah. Tapi tempatnya sudah salah. Kenapa harus di sisi kuburan? Kenapa enggak di masjid? Kenapa enggak di rumahnya? Khonibina azakumullah, akhirnya semakin lama mereka meminta bukan lagi kepada Allah, tapi kepada yang mati. Ya wali fulan, ya syekh fulan, mintakanlah kepada Allah. Bukan mintanya tetap kepada Allah. Iya, tapi kamu nyuruh orang mati tadi. Minta atau bukan minta? Tolonglah sampaikan pada Allah. aku meminta kepadamu agar menyampaikan. Itu minta juga. Minta jannah, minta pelindungan dari api neraka, atau minta pembelaan, atau minta disampaikan. Minta, disampaikan. Semuanya minta. Semuanya doa. Apakah doa minta jannah, doa minta keselamatan, atau doa minta pembelaan, atau doa minta disampaikan. Ya wali fulan, ya syekh fulan, tolong sampaikan. Ini juga doa. Meminta juga. Hanya memintanya, meminta disampaikan. Ikhwan fillah na'azakumullah, sedangkan Allah menyatakan, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, akan aku kabulkan. Waliksam alallahi bihi. Dan juga mereka terjatuh dalam perkara yang mengerikan, yaitu iksam alallahi bihi. Meminta dengan sumpah atas nama si mayit kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kurang ajar. Ini kurang ajar pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau saya berkata kepadamu, saya minta ini dan itu. Orang itu gak mau ngasih. Saya minta atas nama Ustadz Fulan yang memimpin seluruh salafiyin di negeri ini. Oh iya, iya, iya. Ambil, ambil. Baik. Tinggi mana? Yang dimintai dan yang dipakai sebagai sumpah. Aku meminta atas nama. Tinggi mana? Hah? Mana yang lebih tinggi? Yang dimintain atau yang dipakai sebagai sumpah? Yang dipakai sebagai sumpah lebih tinggi. Akhirnya mereka terjerumus dalam kalimat, ya Allah, aku meminta atas nama wali ini. Kurang ajar berarti. Ditinggikan walinya di atas Allah Taala. Kalau gak mau wali, awas. Ini atas nama wali loh. Aku meminta atas nama wali fulan. Wali fulan, wali fulan. Ini kurang ajar. Harusnya terbalik. Kalau kamu meminta kepada orang atas nama Allah, bisa. Dan Nabi menyatakan kalau ada seorang meminta kepadamu atas nama Allah, kasih. As'aluka billah. Aku meminta kepadamu dengan nama Allah. Kalau kamu memang mampu, kasih. Kalau sudah memakai nama Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghormati nama Allah subhanahu wa ta'ala. Itu wajar. Aku meminta kepadamu atas nama Allah. Kalau dibalik, ya Allah, aku meminta kepadamu atas nama wali fulan. Berarti kamu membesarkan wali di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu kurang ajar. Barakallahu fiikum. Itu al-iqsam ala Allah. Fa'inna sya'nallahi a'zamu min an yuqsam alaih. Karena kedudukan Allah sungguh lebih tinggi, lebih agung, lebih mulia untuk kamu meminta atas nama fulan wa fulan. Untuk kamu meminta atas nama wali fulan, wali fulan. Au yus'al bi'ahadin min khalqih. Atau Allah diminta atas nama makhluk-makhluknya. Tidak pantas. Kurang ajar namanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aku minta atas nama fulan. Kalau kamu dimintai oleh seseorang. Kemudian atas namanya, atas nama orang yang di bawahmu. Kamu ketawa. Atas nama fulan ataupun alman alan. Saya gak peduli. Karena yang kamu bawa, nama-nama orang yang rendahan. Iya kan? Aku minta kepadamu atas nama si fulan. Si fulan masih 2 tahun umurnya. Yang satu 4 tahun. Ya ketawa kamu. Mengapa? Rendah. Kamu gak akan berikan. Tapi kalau kamu memintanya atas nama gurumu, bapakmu, atas nama kakek moyangmu, kamu langsung ada penghormatan. Oh iya, saya beri. Iya kan? Maka kalau kamu berkata seperti itu kepada Allah, ya Allah, aku meminta atas nama wali fulan. As'aluka bi fulan wa fulan, bi wali fulan. Itu kurang ajar namanya kepada Allah SWT. Karena berarti meninggikan seseorang di hadapan Allah SWT. Padahal di hadapan Allah semuanya kecil. Di hadapan Allah semuanya rendah. Di hadapan Allah tidak ada apa-apanya. Semua makhluk-makhluk ini. Faidah taqarara dhalika indahum. Masih kelanjutan ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Setelah bisikan-bisikan tadi masuk pada mereka. Bahwa membangun kuburan, meninggikannya, membuat kubah-kubahnya, i'tikaf di sisinya, itu adalah mencintai orang soleh. Ini bisikan syaitan. Bisikan kedua, bahwa doa di sisi kuburan lebih dikabulkan. Sampai terbawa kesyirikan. Dan bersumpah atas nama makhluk untuk meminta pada Allah. Fa'idha taqarara dhalika indahum. sampai ketika sudah masuk pemikiran tersebut, naqalahu minhu ila du'aihi wa ibadatihi. Ulailah diajak oleh syaitan untuk menyembah orang mati tadi. Berdoa pada kuburan tadi. Beribadah pada kuburan tadi. Meminta syafaat, meminta pembelaan. Bukan kepada Allah, tapi kepada orang-orang mati. Wattikhad qabrihi wasanan. Akhirnya dijadikan kuburannya sebagai sesembahan. Wasanan tu'allak alaihi al-qanadil was-sutur. Akhirnya kuburannya dijadikan seperti berhala yang digantung di sana kanadil was-sutur. Digantungkan di sana pelita-pelita dan juga sitar-sitar. Ternyata bukan baru sekarang, sejak dulu. Bahkan sejak zaman jahiliyah. Yang namanya kuburan keramat yang disembah oleh mereka, kuburan lata, itu dikasih kelambu. Sutur, sitar. Tahu kelambu ya? Tirai. Dan dikasih pelita-pelita. Bahkan yutafu bihi wa yustalam wa yuqabbal. Akhirnya bukan hanya dikasih pelita-pelita dan tirai-tirai, kuburan tadi dijadikan sebagai tempat tawaf. Dan itu terjadi. Di beberapa pondok di Jawa Timur, ada acara santri-santri diajak untuk tawaf mengelilingi kuburan nenek moyang mereka, pendiri pondok mereka. Yusuf, tawaf. Kita tanya pada mereka, tawaf kalian untuk siapa? Karena tawaf itu ibadah. Untuk siapa? Kalau mereka menjawab tawaf ini untuk Allah, kita katakan kalau untuk Allah salah tempat kalian. Tawaflah di Ka'bah. Itu untuk Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang menyuruh. Falyatawafu bil baitil atiq. Silakan tawaf dan hendaklah tawaf di Baitil Atiq, mengelilingi Ka'bah. Kalau mereka menyatakan bukan, saya bukan untuk Allah, ini untuk menghormati nenek moyang saya, berarti kamu sedang beribadah kepada nenek moyangmu. Karena tawaf ibadah. Dua pertanyaan saja. Untuk siapa? Bahkan satu pertanyaan. Untuk siapa? Kalau untuk Allah, di Ka'bah. Kalau untuk selain Allah, itu syirik. Bahkan yustalam wa yuqabbal. Yustalam seperti yustalimul hajar al-aswad. Seperti orang yang tawaf mengusap hajar aswad. Seperti Rasulullah SAW mengusap hajar aswad. Dan menciumnya. Mereka pun mengusap kuburan tadi dan menciumnya. Wa yuhajju ilaihi wa yudbah indah. Sampai mereka mengadakan acara haji. Tetapi bukan haji ke Baitullah. Haji ke kuburan fulan wa fulan. Disebut haji karena sangat-sangat miripnya dengan haji. Fa'idha taqarrara dhalika indahum. Kalau sudah dilakukan yang seperti itu. Masih berlanjut godaan syaitan. Masih berlanjut godaan syaitan. Apa langkah syaitan berikutnya? Langkah syaitan berikutnya bahwa kalian mengerjakan seperti itu. Jangan hanya kalian. Ajak orang lain. Ajak manusia untuk berbuat seperti kalian. Disuruh mendakwahkan kesyirikannya. Kata Ibnu Qayyim, naqalahu minhu ila du'ain nas ila ibadatihi. Syaitan mengajak mereka untuk mengajak manusia. Ila ibadatihi. Untuk menyembah kuburan tersebut. Wattikhadihi idan. Wattikhadihi idan wa mansakan. Ngajak manusia untuk menjadikan kuburan tadi yang sudah dibangun, sudah ditinggikan, sudah diberi pelita, sudah diberi berbagai macam tirai-tirai. Manusia diajak. Marilah kemari. Kita menghormati Syekh Fulan, Imam Fulan. Marilah kita meminta kepada Imam Fulan pembelaan, syafaat. Marilah kita mengharap agar wali-wali ini bisa menolong kita nanti yaumul qiyamah. Dan kemudian diajarkan. Sebentar, begini caranya. Pertama, kamu harus begini. Harus begini. Seperti manasik al-hajj. Seperti manasik haji. Kalau masuk, kamu harus begini. Kemudian kamu tawaf mengelilinginya. Kemudian harus memberikan korban-korban. Sembelihan-sembelihan. Persis seperti haji. Astagfirullah. Wara'u anna dhalika anfa' lahum. Dan mereka berpendapat, melihat bahwa itu akan bermanfaat buat mereka. Di dunia mereka dan di akhirat mereka. Dan ini kata siapa? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Artinya ini sudah terjadi di masa Ibnu Qayyim rahimahullah. Sudah terjadi. Dan ternyata sampai hari ini masih terjadi. Wa kullu hadza mimma qad 'ulima bil ittirar min dinil Islam, dan ini sudah sama-sama diketahui dengan aksioma bil ittirar, dengan aksioma ini dengan kepastian dari agama Allah, bahwa itu semua bertentangan mudaddun lima ba'athallahu bihi rasulullah, bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mengapa bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam? Karena Nabi membawa tauhid sedangkan mereka mengajak kepada kesyirikan. Nabi mengajak untuk meminta pada Allah, salullah, salullah, hatta syis'ah idan qata', kata Nabi. Mintalah pada Allah, mintalah pada Allah, walaupun tali sendalmu putus, berdoalah pada Allah Ta'ala. Menyuruh untuk meminta kepada Allah. Sedangkan mereka mengatakan, mintalah pada wali ini, mintalah pada tempat keramat itu. Akan dikabulkan, akan dikabulkan. Nabi mengajak, an la yu'bad illallah. Nabi mengajak untuk tidak diibadahi kecuali Allah. Sedangkan mereka mengajak untuk beribadah kepada kuburan-kuburan. Pohon-pohon keramat, batu keramat, keris keramat, ila akhirih. Fa idza taqarrara dzalika indahum naqalahu minhu ila anna man naha 'an dzalik faqad tanaqqasa ahli ar-rutabil 'aliyah. Masih belum berhenti syaitan. Masih mengajak lagi kepada langkah berikutnya. Apa itu? Naqalahu minhu ila, diajak mereka untuk bahwasanya siapa yang melarang perbuatan kalian ini? Siapa yang melarang acara kalian ini untuk haji ke kuburan? Berarti mereka adalah orang yang tidak menghormati orang saleh, berarti mengurang-urangi kehormatan para aulia, berarti menjatuhkan kehormatan golongan ahlar rutabil aliyah. Ahlar rutabil aliyah itu orang yang memiliki kedudukan tinggi. Wahatahum an manzilatihim, yang berarti menjatuhkan kedudukan para awliya, para ulama, para orang-orang saleh. Wazama annahu la hurmata lahum wala qadar, maka orang yang memusuhi para wali, orang yang memusuhi orang saleh, orang yang memusuhi para awliya, maka mereka orang yang tidak punya kehormatan, orang yang enggak punya kedudukan, orang yang layak dibeginikan dan begitukan. Dijadikan musuh. Orang yang mendakwakan tauhid dijadikan musuh. Orang yang mengajarkan la ilaha illallah dijadikan musuh. Orang yang mengajak mintalah pada Allah, jangan minta pada batu, dijadikan sebagai lawan. Dijatuhkan, dituduh, dicerca habis. Akhirnya apa? Jadilah mereka tentara-tentara syaitan untuk melawan tauhid dan ahli tauhid. Jadilah mereka pasukan-pasukan untuk menentang tauhid dan yang mendakwahkan tauhid. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Lengkap sudah. Langkah-langkah syaitan. Dari mulai pertama digiring, pertama hanya membangun saja. Kedua, duduk di sisinya, i'tikaf di kuburannya. Ketiga, mulai meminta melalui, meminta atas nama si mayit. Keempat, mulai meminta kepada si mayit itu sendiri. Tolonglah wahai syekh, ya wali Allah, ya habib Allah. Setelah itu, sampai ujung-ujungnya, mereka memusuhi tauhid dan memusuhi ahli tauhid. Menentang ahli tauhid. Bahkan menentang ayat-ayat tauhid. Menentang hadis-hadis tauhid. Setiap ada ayat tauhid, ada hadis tauhid dibacakan pada mereka, mereka berkata, ini ayat wahabi, ini hadis wahabi, ini ajaran wahabi. Astagfirullah. Astagfirullah. Ini khununan a'azakumullah. Semoga Allah berikan hidayah kepada kita dan mereka dan seluruh kaum muslimin kepada tauhid. Semoga Allah satukan mereka dan seluruh kaum muslimin di atas tauhid dan sunnah. Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa salam tasliman katira. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.